peribadatan yang diada-adakan oleh manusia yang tidak pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengannya, maka kalian jangan beribadah dengannya. Nah, jangan kita beribadah dengan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dikarenakan mereka generasi awal tidak meninggalkan, tidak membiarkan bagi generasi yang berikutnya, generasi yang terakhir untuk mereka, nah, mengucapkan suatu ucapan, yakni mengada-adakan suatu permasalahan di dalam agama ini. Kita datang dari generasi belakangan hanya tinggal mengikuti, ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikuti apa yang telah diamalkan oleh sahabat Nabi. Nah, alaihi salatu wasallam, sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, apa yang mereka amalkan, kita amalkan. Nah, dan apa yang mereka tinggalkan, maka kita tinggalkan. Dikarenakan mereka lah nah, orang-orang yang paling mengerti, paling paham terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'anna sahabata qad bayyanu, karena sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah menjelaskan agama ini. Wa sa'alu nabiyahum an kulli syai'in, dan mereka telah menanyakan kepada nabi mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang segala sesuatu telah ditanyakan. Nah, dan agama ini telah sempurna dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Pas, cukup, sempurna, tidak memerlukan penambahan dan tidak membutuhkan yang namanya pengurangan. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini maka telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna, tidak ada pengurangan dan tidak ada lagi yang namanya penambahan. Sesuatu yang telah sempurna tidak butuh dikurangi dan tidak perlu ditambahi. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama bagi kalian. Selesai. Cukup bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ada, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang telah diamalkan oleh para sahabat beliau. Nah, jangan kita mengada-adakan sesuatu yang baru. Mereka telah menanyakan segala sesuatu tentang agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'alaikum bil ta'asi, fa'alaikum bil ta'asi bihim wasairi ala manhajihim, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Walamma ra'a Abdullah ibnu Mas'udin qauman fil masjidi kullu halaqatin fil masjidi wahdaha fiha wahidun yaqul sabbihu kada uddu kada wa kada ya uddu al hasa. Naam, kemudian kata beliau, walamma ra'a, kata pensyarah kitab ini, tatkala Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat sahabat Nabi. Naam. Salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat suatu kaum di dalam masjid, setiap halaqah, setiap kelompok yang masing-masing dari mereka, dari kelompok-kelompok tersebut, setiap halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok yang duduk di dalam masjid, padanya ada seseorang, ada salah satu dari mereka, ada beberapa halaqah di masjid, kemudian masing-masing halaqah tersebut ada satu orang yang menyeru sabbihu kada, mengatakan bertasbihlah kalian nah dengan jumlah demikian atau dengan cara demikian. Nah, dan hitunglah nah demikian dan demikian, suruh bertasbih dengan cara yang mereka buat, kemudian dihitung dengan cara-cara mereka. Dan mereka menghitung dengan menggunakan batu. Mereka menghitung dengan menggunakan batu. Qala innakum la'ala millatin ya ahda min millati Muhammadin au muftatihu bab dhalalatin. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi ya, radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat, beliau masuk ke satu masjid, kemudian beliau melihat ada halaqah-halaqah, kelompok-kelompok yang duduk di dalam masjid, masing-masing mereka ada seorang yang memimpin, yang mengatakan bertasbihlah kalian demikian, hitunglah kalian dengan demikian. Maka mereka menghitung bertasbih dengan cara yang mereka buat dan menghitung dengan batu yang mereka bawa. Beliau pun mengatakan, sesungguhnya kalian, nah, apakah kalian itu berada di atas agama yang agama kalian itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaan tapi untuk mengingkari. Nah, pengingkaran dari Abdullah bin Mas'ud yang bentuknya sepertinya pertanyaan. Nah, jelas enggak mungkin kalau agama kalian itu lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanyakan, sungguh apakah kalian ini benar-benar berada di atas jalan, di atas agama yang lebih baik, yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya tidak. Siapa yang menjamin dia mendapatkan petunjuk? Adakah wahyu yang datang kepadanya? Nah, jelas tidak. Jelas agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingkari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, apakah kalian berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau, atau kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Nah, ya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian ini hendak membuka pintu kesesatan? Jawabannya adalah yang kedua, yakni membuka pintu kesesatan. Nah, dikarenakan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa mudatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru, dikarenakan setiap kesesatan itu setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kalau demikian, bukan mereka berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk, akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membuka pintu kesesatan. Nah, fa'iddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun alla yudayya min hasanatikum syai', maka tinggalkanlah kejelekan-kejelekan kalian ini. Ini jangan melakukan itu lagi. Hitung kejelekan kalian, tinggalkan. Jangan kalian amalkan lagi amalan-amalan yang seperti ini, amalan yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tinggalkan, jangan kalian lakukan kejelekan ini. Maka aku akan menjamin kalian tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Tatkala kalian meninggalkan kebidahan-kebidahan kalian, kemudian kalian kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza minal bid'i fi kaunihim yatafarraquna ahzaban. Ini merupakan kebid'ahan. 6. Tatkala mereka bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok. Kullu wahidin yaqulu if'al kadza wa kadza. Masing-masing mereka mengatakan lakukan demikian dan demikian. Wa innamal wajibu an-nasihatu wa tadzkiru billah. Maka yang wajib adalah menasihati mereka tatkala melihat penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah menasihati, mengingatkan untuk kembali kepada kitabullah, untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau nasihatnya diterima, walhamdulillah, itu yang diharapkan. 6. Kalau toh nasihat tersebut tidak diterima, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan. 6. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Qala Allah wa qala rasuluhu hadza huwal wajib. Naam. Untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang wajib bagi seorang muslim untuk saling mengingatkan dan saling menasihati di antara mereka. Amma ayyaj'aluna hilqan ya wa yaqulun uddu hasanatikum khudul hasa udda ya fulan hadza mimma ahdathahun nasu minal bidah. Adapun di mana mereka menjadikan halaqah-halaqah mereka, membuat satu halaqah, satu kelompok. Nah, kemudian mereka mengatakan hitunglah kebaikan kalian, yaitu hitunglah amalan-amalan kalian. Ambillah batu dan hitunglah wahai fulan, misalkan. Nah, menghitung dengan batu. Hadza mimma ahdatsahun nasu minal bidah. Ini merupakan perkara yang diada-adakan oleh manusia dari kebid'ahan. setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia ini harus disertai dengan dalil. Jangan kita bertanya, mana dalilnya yang melarang saya melakukan ini? Ketika kita melakukan suatu ibadah yang kita anggap itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditegur ini adalah perkara yang menyelisih syariat, jangan kita bertanya, mana dalil yang melarang saya melakukan ini? Tapi hendaknya kita bertanya kepada diri kita, mana dalil yang menunjukkan apa yang kita lakukan itu adalah suatu ibadah? Ada enggak dalilnya? Nah, kalau enggak ada berarti bukan ibadah. Nah, jangan dilakukan. Asal dari suatu ibadah itu merupakan perkara yang terlarang, tidak boleh kita mengamalkan suatu amalan yang kita anggap itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendapatkan dalil tentang ibadah tersebut. Ada enggak dalilnya? Nah, kalau enggak ada, jangan dilakukan. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Nah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita tanya mana dalil yang melarangnya. Ini dalil yang melarangnya. Nah, jangan mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Jangan. Akan tetapi kita bertanya, tatkala kita hendak mengamalkan suatu amalan, ada enggak dalilnya ini? Kalau ada, dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ini adalah suatu ibadah, barulah kita mengamalkannya. Gampang, mudah agama ini, tidak sulit. Kalau enggak ada dalilnya, enggak usah diamalkan. Amalkan yang ada dalilnya. Nah, sekiranya kita betul-betul ingin mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang kita ketahui saja dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak akan mampu mengamalkan seluruhnya. Nah, enggak mampu kita mengikuti semuanya, seluruhnya. Ya. Untuk apa lantas kita mencari-cari amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, bahkan dicela di dalam syariat ini, amalan-amalan yang diamalkan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga mudah sebenarnya bagi kita di dalam syariat ini, tidak sulit. Amalkan apa yang telah kita ketahui ilmunya, amalkan apa yang telah kita dapati dalilnya, dan jangan beramal terhadap sesuatu yang kita tidak mengetahui dalilnya. Belajar dulu, cari dulu dalilnya, baru kita beramal tentang amalan tersebut. Nah, oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau membuat babun al-ilmu qablal qawli wal amal, bab yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang itu berilmu. Hendaknya seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan sebelum dia beramal. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian beristighfar, hendaklah kalian beristighfar terhadap dosa-dosa kalian. Nah, berilmu terlebih dahulu, Allah memerintahkan kita i'lam, ketahuilah, yaitu ilmuilah. Nah, sebelum kalian berucap dan sebelum kalian beramal. Sehingga kita tidak terjatuh di dalam kesalahan, di dalam kekeliruan, di dalam kebid'ahan. Nah, kita tidak dibebankan untuk mengamalkan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Kita belajar, mempelajari ilmu tentang agama ini, mempelajari ilmu tentang peribadatan-peribadatan di dalam syariat Allah Azza wa Jal yang sudah kita ketahui, kita amalkan sedikit demi sedikit. Nah, dan apa yang tidak kita ketahui, maka tidak ada beban bagi kita. Mudah, tidak sulit kalau kita mengikuti enam apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Oleh karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam khutbah beliau, amma ba'du fa inna khairal kalami ka kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal kalami kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara, yakni perkara yang muhdats, yang diada-adakan di dalam permasalahan agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap muhdats, perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, adalah suatu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama adatahun nasu minal qurabat wa minal bid'ah. Kata beliau, segala sesuatu atau apa saja, maka apa saja yang diada-adakan oleh manusia dari perkara-perkara yang mereka anggap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal bid'ah, itu merupakan perkara yang baru, bid'ah, yang tercela di dalam agama ini. Wal bid'ahu takunu bil kurbi, dan kebid'ahan itu terjadi dengan seorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini setiap amalan yang mereka anggap bagian dari agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada contohnya, itulah yang dinamakan bid'ah di dalam agama ini. Fama taqarraba bihin nasu mimma lam yusra, hada minal bid'ah. Maka apa saja yang dilakukan oleh manusia yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang tidak ada syariatnya, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka inilah yang dikatakan bid'ah. Fal wajibul hadru minha, maka yang wajib bagi kita untuk berhati-hati dari kebid'ahan tersebut. Walaisa fiha tafsilun bal kullu bid'atun dhalalah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidak ada enam tafsil, perincian tentang bid'ah, bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Tidak, kata beliau, bal kullu bid'atin dhalalah, bahkan semua bid'ah itu sesat, jelek. Nah, Setiap kebid'ahan itu jelek. Wa amma qaulu ba'dinn nasi. Adapun ucapan sebagian manusia, innal bid'ata tanqasumu ila khamsati aqsam. Adapun sebagian perkataan sebagian manusia yang mereka mengatakan sesungguhnya bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Fahuwa qaulun ghalatun mimman qalahu. Maka ini adalah perkataan yang keliru, yang salah dari apa yang mereka ucapkan. Ada di antara mereka yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian, kata beliau. Bid'ah itu ada 5. Nah, akan tapi kata beliau, ini adalah perkataan yang salah. Wasawab annakulla bid'atin dhalalah. Dan yang benar, nah, sesungguhnya bid'ah itu semuanya sesat. Adapun mereka yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian yang beliau sebutkan di sini, yakni mereka menyebutkan di sana ada yang namanya bid'ah wajibah. Yang pertama mereka sebutkan namanya, ada yang namanya bid'ah wajibah. Mereka menyebutkan pengertian dan juga contoh-contohnya. Ada juga yang mereka sebut dengan bid'ah muharramah, bid'ah yang haram. Nah, yang pertama tadi bid'ah yang wajib yang mereka sebutkan. Nah, kemudian yang kedua yang mereka sebutkan adalah bid'ah yang haram. Yang berikutnya adalah bid'ah mandubah, bid'ah yang dicintai, yang hukumnya sunnah, disenangi seseorang membuat bid'ah. Nah, kemudian yang keempat yang mereka sebutkan ada yang namanya bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci, tidak disukai. Dan yang kelima yang disebutkan adalah bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah. Ini yang mereka membagi bid'ah, nah, menjadi 5 bagian, ya, untuk mendukung apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Akan tetapi disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di sini, ya, yang demikian ini adalah pendapat yang keliru, yang salah. Nah, yang benar setiap kebid'ahan itu adalah sesat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wa alihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Nah, setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal bid'atu hiyal qurbatu allati yataqarrabu bihan nasu wa lam yasraha Allahu ta'ala. Dan bid'ah yaitu amalan yang diamalkan oleh seorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didapati di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ijma' para ulama. Tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dan dari sahabat Nabi pun tidak ada. Kemudian mereka ada-adakan sendiri. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan bid'ah. Mislu ma fa'ala ha'ula'i fi ahdi ibn Mas'udin. Seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini di dalam pada masa Abdullah bin Mas'ud. Sahabat masih hidup. Nah, mereka sudah membuat kebid'ahan-kebid'ahan, ya, menghitung-hitung amalan mereka, membuat, mengada-adakan amalan kemudian dihitung-hitung sendiri. Nah, wa mithlu bid'atul mawalid, dan seperti bid'ah maulid, Wa mithlu bid'atul bina'i 'alal qubur. Dan seperti bid'ah membangun di atas kuburan. Wa tajsisu al-qubur wal kitabati 'alaih. Wal kitabatu 'alaiha. Dan seperti menembok kuburan kemudian menulis tulisan di atasnya. Di atas kuburan tersebut. Kullu hadza mimma ahdathahun nasu minal bid'ah. Semua ini termasuk apa-apa yang diada-adakan oleh manusia dari kebid'ahan. Ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diada-adakan oleh orang-orang mutaakhirin. Dari kalangan belakangan, orang-orang belakangan mengada-adakannya. Nah, membuat amalan-amalan yang mereka anggap itu amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal wajibul hadru min dzalika wa ayyat yataqayyadul mu'minu mimma bima syara Allahu wa ma daraja alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati. Maka yang wajib bagi setiap mukmin untuk mereka berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dan hendaknya mereka senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka hendaknya berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditempuh oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bil ihsan. Naam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqunal awwalun. Mereka pendahulu umat ini. Minal muhajirin wal anshar. Dari kalangan muhajir, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan kalangan orang-orang Anshar yang orang yang membantu orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan mereka yang mengikuti generasi kedua generasi ini dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan Anshar dengan baik radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itulah yang mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yakni apa? Ketika mereka mengikuti generasi terbaik umat ini. Dari kalangan Muhajir dan Anshar, ikuti mereka dengan baik. Apa yang mereka amalkan, ikuti. Kita amalkan dan apa yang mereka tinggalkan, maka jauhi dan tinggalkan. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di dalam beribadah. Wa an yazhar ayyazida an yazida syai'an fi ma syara'ahu Allah jalla wa ala. Dan hendaknya mereka berhati-hati untuk menambah-nambah sesuatu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menambahkan sesuatu terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jangan pula mengurangi. Tinggal diikuti, diamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala ta'ala Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fallahu akmalad din falaisa li ahadin ayyazida fi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menambah-nambah di dalam permasalahan agama ini. Hadza akhiru syarhi al-mubarak walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah akhir dari syarah beliau rahimahullahu taala terhadap kitab ini. Nah, selesai penjelasan dari pencerah kitab ini, tinggal kita selesaikan membaca matan atau isi dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.